Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه النافع المواهب الرهبانية وفي الجملة في الطرف والصرف في الطرف والصرف من المضار أدعف ما ذكرنا فعلى العبد أن يكون مقتصدا في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وغير ذلك من حوائجه التي لا بد منها فلا يعلق قلبه إلا بما يحتاجه منها ولا يستعمل زيادة عن حاجته ويعود نفسه على ذلك dan sebagai satu kesimpulan wa fil jumlah atau keumuman apa yang telah kita ambil dari keterangan perlu untuk diketahui dalam kehidupan mewah. Kehidupan mewah. Kehidupan berlebihan. Didapati dari kemudaratan. Ada'af ma dzakarna. Kemudaratan melebihi dari apa yang kami sebutkan berlipat kali gandanya. Seperti apa yang sudah disebutkan sebelumnya, beliau mengatakan dengan hidup mewah ini, hidup berlebihan, hidup sekedar digunakan untuk berlezat-lezat dengan kenikmatan dunia, itu akan membawa kepada pelakunya, kepada kejelekan, kepada penolakan kebenaran, kepada hidup ria, hidup berbangga-banggaan, hidup angkuh, sombong, dan hidup dengan akhirnya memperbanyak teman-teman yang buruk untuk dirinya. Nas'alullah salamat wal afiat. Maka apa yang disebutkan oleh beliau itu sedikit, karena beliau mengatakan mimma dar ada'af ma dzakarna. Di sana didapatkan bahkan berlipat kali gandanya dan berlebih lagi kemudaratan-kemudaratan yang banyak dari apa yang telah disebutkan. Sehingga fa'alal abdi, sehingga seorang hamba hendaknya dia bersederhana di dalam makannya, di dalam minumnya, di dalam berpakaiannya, di dalam bertempat tinggalnya. Tentunya hal ini bukan mengada-ngada, semuanya mencontoh kudwa yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh para sahabatnya as-salihin, dan mencontoh salafun as-salih radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu kehidupan yang bersahaja, bersederhana, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebihan, tidak melampaui batas, baik itu dalam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, ataupun tentunya wa ghairu dzalika, dan yang selainnya min hawaijihi, dari segala macam bentuk hajatnya allati labudda minha, yang mungkin dia sangat membutuhkan, yang mungkin mesti ada dan dia butuhkan hajat tersebut, yang mungkin kendaraannya, mungkin perabotnya dan seterusnya, peralatannya. Hendaknya dia bersederhana, hendaknya dia tidak bermewah-mewahan, tidak bermegah-megahan, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan. Karena itu semua suatu yang berlebihan, tentunya dari sisi manfaat tidak ada manfaat yang lebih untuk seseorang, kecuali akan memunculkan kebanggaan, keangkuhan, merasa lebih dari yang lainnya. Tetapi kalaupun dia membutuhkan karena adanya satu hajat, maka bisa ditutupi dengan apa yang telah ada, dengan tanpa harus mengarah kepada kehidupan mewah, suatu hal yang menunjukkan berlebihan, karena di sana masih ada yang bisa menutupi. Fala yu'alliq qalbahu illa bima yahtajuhu minha. Jangan dia gantungkan kalbunya, hatinya, dengan apa yang dia tidak butuhkan, kecuali apa yang dia butuhkan saja. Dan jangan pula dia yasta'mil ziyada an hajatihi. Dia menginginkan suatu yang lebih dalam segala kebutuhannya, sesuai dengan hajat yang dia butuhkan saja. Yu'awid nafsahu ala dhalika. Dia latih dirinya. Dia ajari dirinya. Dia didik dirinya. Litatamarran an-nafsu. Alal akhlak. Al-jamila. Wa yuslim min kathir minal afat wasyurur al-mutarattiba ala taraf. Dirinya dia didik pula, dia biasakan, dia latih untuk hidup di atas akhlak yang mulia, sehingga selamat dari kebanyakan apa-apa yang menyebabkan cacatnya ataupun menyebabkan datangnya kerusakan-kerusakan yang dihasilkan dari kehidupan mewah tersebut. Walihada futihad dunya ala al-muslimin ayyama Umar. ولهذا لما فتحت دنيا على المسلمين أيام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. Oleh karena itu tatkala Allah bukakan perbendaharaan dunia kepada kaum muslimin, di hari kepemimpinan Umar sebagai khalifah kaum muslimin, wa kathurat al-amwal, yang tentunya harta ghanima ataupun harta fai' ataupun harta baitul mal berlimpah ruah. Kana radhiyallahu yanha al-muslimin ashadd an-nahyi 'an at-tarafi. Beliau bahkan melarang kaum muslimin, gubernur-gubernurnya bahkan, pemimpin-pemimpin wilayah yang ditugaskan oleh beliau sampai kepada pejabat-pejabat dan kaum muslimin, bahkan secara umum beliau larang untuk hidup bermewah-mewah dengan larangan yang keras, asyad dan nahi anit tarafi, dari hidup bermewah-mewahan, berlebih-lebihan. Wa ya'muruhum bil khushunati wal iktisad alladhi bihi salahul ma'ashi wal ma'ad. Beliau bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin secara umum, mulai dari pejabatnya, mulai dari gubernurnya, mulai dari semua yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, sampai kepada kaum muslimin secara umum, beliau perintahkan agar hidup dengan hidup bersahaja, bersederhana, yang dengan itu akan didapati salahul ma'ash, baiknya kehidupan di dunia ini, wal ma'ad, baiknya hari kembali nanti, di hari kemudian. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak diragukan lagi apa yang dimiliki dari harta yang berlebihan, kemewahan, dan segala macam bentuk suatu yang dipandang lebih ataupun mewah dari dunia, dari perhiasan dunia, tentunya ini sedikit banyak akan merubah dan akan menyimpangkan fitrah seseorang. Akan merubah dan menyimpangkan fitrah seseorang. Sehingga karena dikhawatirkan hal tersebut terjadi, maka seseorang dididik untuk, dibimbing untuk pandai dan cermat dengan apa yang ada di sisinya dari berbagai macam perlengkapan kebutuhan. Kalaupun tentunya apa yang dia miliki tersebut, dia memang membutuhkannya sesuai dengan hajatnya. Namun kalau di sana ada yang menutupi dan tercukupi kebutuhannya, walaupun mungkin itu bukan dari suatu hal yang mewah, bukan dari suatu hal yang berlebihan, maka dia menggunakannya, memakainya karena itu sudah cukup baginya. Itu akan menyelamatkan dia. Tetapi kalau mau tidak mau dia memakai alat tersebut atau barang tersebut, bukan berarti semua apa yang dia miliki demikian. Tetapi hanya sekedar kebutuhannya itu saja. Ini lebih menyelamatkan dia. Sebagaimana sudah disebutkan, ketika dia memiliki berbagai macam bentuk kemewahan, kebutuhan yang berlebihan, atau kemewahan yang juga berlebihan, ini bahkan memalingkan fitrah dia waliyadzubillah kepada apa yang akhirnya dia menyimpang, dia tersesatkan dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhu Umar, yang tentunya beliau adalah Amirul Mukminin di zamannya, pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memiliki tanggung jawab dan merasa bertanggung jawab dengan kehidupan kaum muslimin, dengan dunianya, agar mereka tetap kokoh dan teguh di atas agama Allah, sehingga beliau pun memerintahkan kepada mereka semuanya dari pejabatnya sampai kepada yang bukan pejabatnya, agar berkehidupan yang bersederhana, bersahaja, tidak bermewah-mewahan, tidak berlebih-lebihan. Kalaupun pada saat kepemimpinan beliau, Persia tumbang, Romawi tumbang, berada di bawah wilayah kaum muslimin. Sementara dua kerajaan ini pemilik dunia pada waktu itu, setengahnya Persia, setengahnya Romawi. Romawi di Eropa, Persia di timur. Yang semua kerajaan-kerajaan yang berada di bawahnya, tentunya ketika pusat kerajaan tersebut, yaitu Persia, tumbang, tunduk di bawah kepemimpinan kaum muslimin, semuanya pastinya mengikut. Dan tidak terbayangkan bagaimana harta fee yang dikirimkan dari tiap daerah, belum lagi harta ghanimah, belum lagi harta baitul mal, berlimpah ruah di zaman Umar. Tapi Umar mengingatkan pejabatnya dan semuanya, seluruh kaum muslimin, untuk hidup berkecukupan seadanya, tidak berlebihan, bersederhana, tidak mewah, karena itu membahayakan fitrah mereka, menyimpang dari agama Allah nantinya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akhsha alaikumul faqr walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum. Fatukhliqukum kama akhlakat man kana qablakum. Ketika datang ghanimah fi, secara khusus fi dari Bahrain, yang dibawa oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, atau sahabat Nabi, para sahabat yang mendengarkan hal itu di Madinah, mereka terbetik untuk bisa mendapatkan harta fee yang banyak tersebut, atau harta baitul mal tersebut. Mereka berharap untuk mendapatkan pembahagiannya. Mereka datanglah ke sisi Rasulullah. Lantas Rasulullah tahu bahwasanya ini karena mendengarkan harta yang datang dari Bahrain. Maka kata Rasulullah, apakah dengan karena harta ini kalian datang? Maka mereka mengatakan, benar ya Rasulullah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun mengeluarkan bimbingan emas, bimbingan yang mulia, sebagaimana yang telah kita dengarkan. Wahai para sahabatku, bukan kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, karena kehidupan kefakiran atau fakir itu sudah kita jalani, dan bukan menjadikan kita celaka, tapi kita selamat. Yang saya khawatirkan setelah kita selamat daripada penyimpangan, kesesatan, kekufuran, kesyirikan dengan fakir ini, kita rubah dengan kekayaan, kemudian kita tidak selamat daripada kesyirikan, kekufuran, kesesatan, kita kembali. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma akhsha alaikumul faqr." Saya bahkan tidak khawatir kefakiran menimpa kalian. Dari keterangan hadis ini, tentunya kita lihat apa yang ada pada Umar. Ketika beliau mewasiatkan atau beliau memerintahkan manusia untuk hidup bersederhana, hidup dengan memiliki apa yang mereka sekedar butuhkan saja, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Maka Rasulullah kembali melanjutkan keterangannya tadi. Dulu orang-orang sebelum kalian berlomba hidup bermewah-mewahan, berlomba untuk meraup dunia, tapi tidak ada yang selamat, tidak ada yang berhasil dunianya dan akhiratnya. Mereka ahlaka, mereka celaka dengan harta tersebut. Maka ana khawatir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akan sama statusnya kalian dengan mereka, yaitu kalian pun binasa dengan harta yang kalian dapatkan tersebut. Karenanya hidup dengan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tanpa kita memungkiri bahwa kita punya hajat, punya kebutuhan, namun hajat dan kebutuhan itu kita cukupkan dengan apa yang mencukupi, bukan cukupkan dengan apa yang melebihi, tapi cukupkan dengan apa yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah hal yang menyelamatkan. Bahkan berlebihan, bahkan mengarah kepada kehidupan bermewah-mewahan, kehidupan yang semuanya harus ada, ini bukanlah menyelamatkan, tetapi memalingkan fitrah dan menyeret seorang kepada wallahul musta'an, berpalingnya dia dari hidayah dan kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya pembahasan ini dalam poin di sini karena menyinggung tentang orang-orang mutrafin yang menolak dakwah para rasul. Kenapa mereka menolak dakwah para rasul? Di antaranya tentunya akidahnya, yang kemudian kehidupannya yang bermewah-mewahan, yang melampaui batas, berlebih-lebihan, akhirnya menolak al-haq, menolak al-haq, menolak kebenaran. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita semua dari apa-apa yang memalingkan kita dari agama Allah, menyelamatkan kita semua dari apa-apa yang dapat menyesatkan kita dari agama Allah, mengeluarkan kita dari agama Allah. Tidak ada daya dan kekuatan bagi kita kecuali kita bersandar dan hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah sebaik-baik tempat kita meminta, kita bersandar, kita berharap. Dialah sebaik-baik zat juga yang menjadi sandaran hamba-hambanya. Dia tidak bakhil, dia tidak pendendam, dia tidak pernah berbuat zalim sedikitpun terhadap hamba-hambanya. Dia maha mendengarkan doa hambanya, dia maha mendengarkan permintaan hambanya, dia maha menerima taubat hambanya, dia maha menerima permintaan ampun hamba-hambanya apabila mereka benar bertobat dan meminta ampun kepadanya. Karena itu kita hanya bersandar meminta kepadanya kebaikan, pemaafan, pengampunan, sehingga kita pun menjadi hamba yang tentunya diperhatikannya, tentunya didengarkan sebagaimana yang telah kita dengarkan pula keterangannya sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang kita minta dan kita harapkan di sisi Allah. Karena telah masuk waktu isya, kita cukupkan keterangan kita. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.